Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Terakhir kita baca yang keempat adalah ta'nis. Ta'nis kata beliau taratan yakun bil alif wa taratan yakun bil ta' wa taratan yakun bil ma'na. Ta'nis bil alif, apakah maksurah seperti Salma ataukah mamdudah seperti Asma, Asya. Qair ibn Sharif dan cukup padanya illah wahidah, cukup illat satu. Ta'nis bil alif sebagai sebab mamnu min sharaf pada isim, tidak butuh kepada alamiah atau wasfiyah, cukup sebagai keadaan sebagai ta'nis bil alif. Qala tabi rahimahullahu ta'ala idan alif ta'nis mamdudatan kanat am maksuratan. Jika demikian berarti alif ta'nis, apakah alif ta'nis mamdudah seperti Asma, Asya, maksuratan seperti Salma, Hubla. Tamnul isma minasaraf, dia mencegah isim dari saraf. Halistaratu idafatu ilmiyatin awasfiyatin, apakah disyaratkan ta'nis dengan alif itu ditambah dengan alamiah atau wasfiyah? Jawabannya la, tidak. Tidak. Idzan alif ta'nis wasiyah muntah jumu' la tustaratu fihima alalamiyah awil wasfiyah. Jika demikian berarti alif ta'nis dan sighah sehingga muntah jumu tidak disyaratkan pada keduanya alamiah atau wasfiyah. Ya, dengan kata lain, keduanya adalah ilat wahidah takubu maqam ilatain. Sehingga muntah jumu dan alif ta'nis tidak butuh dua ilat, cukup satu keadaan sebagai sehingga muntah jumu, cukup satu keadaan sebagai ta'nis bil alif sudah mencegah dari saraf. Qala al-qismu tsani min at-ta'nits, bagian yang kedua ta'nits adalah ta'nits al-ma'nawi, yakni al-ism al-mawdu'a 'ala man 'ala unsa, isim yang diletakkan sebagai isim alam bagi wanita seperti Zainab misalnya. Wa ta'nis al-ma'nawi la budda fihi min alamiyah, ta'nis al-ma'nawi harus dia dua ilat, dia bergandengan dengan alamiah, alamiah dan ta'nis manawi. Wa ta'nis al-lafzi bita, berikutnya yang ketiga adalah ta'nis lafzi dengan ta', Talha, Aisyah, labudda fihi aidan minal alaminya, juga harus padanya disertai dengan alaminya. Jadi ta'nis ada tiga, ta'nis bil alif itu cukup satu ilat menjaga saraf. Adapun ta'nis ma'nawi dan ta'nis bita, dia menjaga saraf bersama alaminya, bersama alaminya. Qala wala ta'til wasfiyatu fi, dan tidak datang wasfiyah pada ta'nis. Ya, ta'nis hanya dengan arabinya. Qala Ibn Malik falibu ta'nis mutlaqan mana' sarfa alladhi hawahu kaifa mawaqa. Falibu ta'nis mutlaqan, yani apakah dia mamdudah atau maksurah, mana' sarfa, dia menjaga saraf. Ya, alladhi hawahu kaifa mawaqa. Kata beliau mutlaqan yani maksuratan aw mamdudah. Falibu ta'nis mutlaqan maksuratan atau mamdudah, mana' saraf, menjaga saraf. Sarful ladhi hawahu kaifa waqa, yani sawa'un waqa'a alaman aw wasfan aw isman jamidan aw ayyasa'in kan. Ya, apakah ta'nis bil alif itu dia isim alam, apakah dia sifat, apakah dia isim jamid atau yang lainnya, tidak pengaruh. Tidak pengaruh kalau ta'nis bil alif itu mencegah saraf. Apakah dia alam atau bukan, sifat atau bukan, dia mencegah saraf mutlakan. Al-mu'annis bighairi alif, adapun mu'annis dengan selain alif, la budda fihi min idafatil alamiyah. Iya, mesti harus ditambah dengan ada padanya ilat yang kepada alaminya. Sawa'un kana ta'tini ta'nisuhu lafziyan. Apakah ta'nisnya ta'nis lafzi, jadi bita Aisyah, Talha, atau manawiyan. Ya, atau manawiyan. Manawiyan ini lafaz dan lafaz mudzakkar, tapi untuk nama mu'annas. Au lafziyan ma'nawiyan. Ya, memang lafaznya lafaz ta'nis dan untuk mu'annas seperti Aisyah. Aisyah lafaz dan ta'nis, dan seramanya juga untuk nama wanita Aisyah. Qala fal mu'annis bi ghadil alif la yamna'u min as-sarfi ila idza kana alaman. Mu'annis, mu'annas dengan selain alif, yaitu mu'annas dengan ta' atau mu'annas ma'nawi, layamna'u min as-sarfi, tidaklah menjaga saraf, ila idza kana alaman, kecuali kalau dia isim alam. Harus dia ta'nis ma'nawi disertai dengan alam, ta'nis bita juga dengan alam. Wa wasa'atan wa, dan ada tiga, ma'nawiyun wa lafziyun wa ma'nawi lafzi. Hasanan. Al-qismu atsani, bagian yang kedua, jadi ta'nis bi ghairi alif itu ada tiga, wasa'atan wa lafzi wa ma'nawi wa lafziyun ma'nawiyun. Contohnya Qatadah, ismu rajulin. Wa Talhah, ismu rajulin. Lafadznya lafadz mu'annas, lafadznya lafadz mu'annas karena ada ta' merbutah, ta' ta'nis. Tetapi dia nama orang, laki-laki. Iya. Berarti secara makna dia bukan mu'annas. Dia mu'annas hanya lafadznya. Karena orangnya bukan mu'annas. Sehingga ini ta'anis lafzi saja. Keduanya mamnu'an min asharaf. Keduanya mamnu'an asharaf. Agar mamnu'an. Keduanya mamnu'an asharaf. Agar mamnu'an atau tidak menjaga saraf. Jawabannya mamnu'an. Keduanya mencegah terjadi saraf. Lil adamiyah, karena adamiyah nama orang. Wat ta'nis lafzi. Ta'nis lafzi karena walaupun dia nama laki-laki tapi lafaznya ada tak merbutohnya, ada tak ta'nisnya. Sehingga ta'nis lafzi. Qala Abdul rahimahullahu ta'ala yamurru bina kathiran. Sering kita lewati an Talhata ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Talha. Lima dalam naqul an Talhati. Kita bacanya dengan an Talhata. An Talhata ibni Abdullah. Talha. Kenapa tidak kita baca dengan an Talhati? Jawabannya li'annaha mamnu'atun min as-sarf. Karena terjaga dari sharaf wal mani' lahu min sharaf. Ya, dan yang mencegah dia dari sharaf adalah al-alamiyah wa ta'nis. Al-alamiyah wa ta'nis. Pertanyaannya, ta'nis di sini ta'nis lafzi atau ma'nawi? Talha. Jawabannya ta'nis lafzi. Ta'nis lafzi ya, karena ada tak marbutah. Tak ta'nis di situ sehingga lafaz ta'nis. Berikutnya Zainab ismun fa lafzan atau ma'nan. Ini mu'annas ma'nawi atau mu'annas lafzi? Jawabannya ma'nan. Kenapa? Karena dari sisi lafaz tidak ada tanda ta'nis. Tidak ada tak marbutahnya. Sehingga ini mu'annas ma'nawi. Dimana? Kenapa? Li'annahu laysa fihi ta'u ta'nis. Tidak ada pada kata Zainab tak ta'nis. Dan jika demikian Zainab mamnu min as-sarf. Fataqulu an Zainaba binti Jahshin. An Zainaba binti Jahshin. Majur dengan fathah. Idan al-manu lah min as-saraf. Jadi mencegah Zainab disaraf adalah al-alamiyah wa ta'nis al-ma'nawi. Al-alamiyah wa ta'nis al-ma'nawi. Ya, karena secara lafaz tidak ada ta'nya. Lafaznya tidak ada ta'nya. Bukan lafaz mu'annas. Tetapi maknanya mu'annas. Karena dia nama untuk wanita. Yang terakhir, Hafsatu, Aisyatu, Maimunatu. Semuanya isim ghairu musharif. Al-mani'laha minasarfi. Yang mencegah ketiga jadi sarf adalah al-alamiyah. Wa ta'nis ma'nawi lafzi. Alamiyah dan ta'nis ma'nawi lafzi. Ma'nawi kenapa? Karena ini nama-nama perempuan. Lafzi kenapa? Karena ada ta'nya, tak ta'nis. Ya. Dikatakan ma'nawi karena nama perempuan. Dikatakan lafzi karena di situ ada tak marbutah. Tak ta'nis. Sehingga lafaznya lafaz mu'annas. Qala qa'idun minan nas. Ada seorang berkata di manusia, nazartu ila Talhatin 'azimatin. Dengan tanwin. Majrur tanwin. Nazartu ila Talhatin 'azimatin. Warwaitu an Talhata ibni Abdullah. Apakah benar? Benarkah orang yang membaca demikian? Nazartu ila Talhatin azimatin. Yang kedua dia bilang, Warwaitu an Talhata ibni Abdullah. Jawabannya sahih, benar. Ya, kenapa ila Talhatin azimatin dengan tanwin dan kasrah? Mal ladzi fata fil awal, apa yang luput yang tidak terpenuhi pada Talhah yang pertama sehingga dia di tanwin di kasrah ila Talhatin azimatin? Jawabannya fatatil alamiyah, telah hilang darinya alamiyah, dia bukan nama orang lagi. Ila Talhatin azimah ini bukan nama orang, ya, sehingga bukan alamiah, sehingga dia terpenuhi untuk jadi bermusharif, sehingga dia tetap dijar dengan kasrah dari tanwin. Wa nahnu nastaritu bil muannas bighairi alif, kita telah mensyaratkan muannas bighairi alif itu untuk menjadi mabni min sharaf harus an yakuna alaman. Talah di sini bukan isim marab. Coba dilihat artinya, kalau talhin itu pohon pisang, berarti nama pohon. Coba lihat nanti. Intinya ini nama benda, bukan nama orang, sehingga bukan isim alam. Adapun rawaitu an Talhata, betul, karena Talhata di sini sudah isim alam, nama orang, sehingga dibaca dengan fathah. Taqulu marartu bimra'atin qa'imatin au marartu bimra'ata qa'imata. Kamu baca dengan marartu bimra'atin qa'imatin atau kamu baca dengan marartu bimra'ata qa'imata? Jawabannya al-awwal, sahih. Jawabannya yang pertama itu yang sahih, yaitu bimra'atin qa'imatin. Kenapa? Li'anna imra'atin laysat alaman. Imra'ah itu bukan isim alam. Qa'imatin itu wasf, sifat. Wal wasfu kulna, sifat kita katakan la yanfa'u, tidak bermanfaat pada ta'nis bil alif. Bihilafi waznil fi'il, berbeda dengan wazan fi'il. Kalau wazan fi'il bisa dengan sifat, adapun ta'nis itu tidak bisa dengan sifat, harus dengan isim alam. Wazul fi'il yanfa'u fihi al-wasfu, bermanfaat padanya sifat untuk menjadi gharib musharif. Afdalu, ahmadu, kalau itu adalah sifat tafdil. Lakin ta'nits, tapi adapun ta'nits, la yanfa'u fihi, tidak bermanfaat padanya illa al-alamiyah faqat, hanya dengan alamiyah. Namallahu a'lam. Assalamualaikum.